Pertama kali aku terbuka dalam setiap kata yang kau ucap. Bila malam telah datang, terkadang ingin ku tulis semua perasaan. Ku pikirkan untuk ku benci sejak dirimu, namun sulit ku membenci. Pejamkan mata bila ku ingin bernafas lega. Dalam malamku aku berada di satu persimpangan jalan yang sulit ku pilih. Ku peluk semua.